Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu, berjumpa dalam majlis ilmu, dalam rangka membekali diri kita untuk menuju kepada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadhan. Pada muhadarah ini yang berjudul menyambut Ramadhan dengan introspeksi diri merupakan suatu muhadarah yang kita perlukan oleh masing-masing kita, dari sisi pentingnya kita bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing. Kita walhamdulillah sudah masuk pada bulan Syaban, bahkan sudah di akhir-akhir bulan Syaban. Seingat saya, kita pada tanggal sekarang ini 23 Syaban 1440 Hijriah, yang dalam waktu dekat insyaallah kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semuanya untuk masuk ke bulan Ramadan dan beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan introspeksi diri kita yang dikenal dengan muhasabah. Dalam istilah para ulama, muhasabah yaitu kita mengoreksi diri kita. Kita mengingat kembali amal-amal kita. Bahkan mengingatkan kita untuk amal yang akan kita lakukan. Ini pun juga masuk dalam istilah muhasabah. Ada suatu pesan dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri-diri kalian, yakni bermuhasabah, introspeksi diri, koreksi amal yang kita lakukan, qabla antuhasabu, sebelum kalian dihisab di akhirat kelak. Wazinu anfusakum qabla antuzanu, dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa innahu akhaffu 'alaikum fil hisabi ghadan. Itu akan lebih ringan bagi kalian dalam hisab kalian kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Qabla akhaffu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum, yaitu dengan cara kalian melakukan muhasabah terhadap diri-diri kalian pada hari ini. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, dan berhiaslah kalian sebelum kalian menghadapi al-'ardu al-akbar, yakni masa di mana kalian menghadap Allah Azza wa Jalla, masa yang paling besar, yaitu ketika kita bertanggung jawab dengan amal-amal kita yang kita lakukan selama di dunia. Lalu beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini nasihat yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari nasihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kita mengambil suatu pelajaran penting. Kalau begitu, memang sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jal, hendaknya kita memperbanyak untuk mengoreksi diri kita masing-masing, melakukan muhasabah kepada diri kita masing-masing, agar kelak lebih ringan di hadapan Allah Azza wa Jal nanti. Ikhwan fi din rahimakumullah, Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang berjudul Ighathatu Al-Lahafan Min Masayidi Asy-Syaitan, menerangkan kepada kita tentang muhasabah dalam sebuah pasal dari kitab ini. Dan keterangan beliau sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan bacakan kepada antum semua. Dan juga terutama untuk diri saya pribadi juga. Untuk mengambil faedah dari keterangan beliau tentang muhasabah. Beliau mengatakan, "Wa muhasabatu nafsi naw'an." Muhasabah terhadap diri kita ada dua macam. Introspeksi pada diri kita masing-masing ada dua macam. Naw'un qabla al-amal wa naw'un ba'dahu. Pertama, sebelum beramal. Kedua, setelah beramal. Fa'amman naw'ul awwal. Bahwa an yaqifa 'inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil 'amali hatta yatabayyana lahu rujhanuhu 'ala tarkihi. Adapun yang sebelum beramal, yaitu seseorang berhenti sejenak di awal keinginannya untuk beramal. Wala yubadir bil amal, tidak langsung serta merta beramal tanpa berpikir terlebih dahulu, sampai jelas baginya bahwa beramal lebih baik daripada tidak beramal. Nah, ini yang pertama. Muhasabah sebelum beramal. Caranya, sebelum kita melakukan sesuatu, saat kita berkeinginan melakukannya, berhenti sejenak. Pikirkan sejenak. Apakah amalan ini lebih baik atau tidak beramal lebih baik? Kita tidak melakukan amalan kecuali setelah jelas bahwa amal itu akan lebih baik. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi. Wa in kana lillahi madha wa in kana lighairihi ta'akhkhara. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi. Ia berhenti sejenak ketika berkeinginan untuk melakukan suatu amalan. Fa in kana lillah, kalau itu adalah amalan yang ikhlas lillah, karena Allah, maka dia akan melanjutkannya. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhara, kalau ternyata amal itu bukan karena Allah, dia pun mundur, tidak melanjutkan niatannya untuk beramal. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab ini, ucapan Al-Hasan Al-Basri, beliau pun menukil dari para ulama, kata beliau, wa syaraha hadha ba'duhum faqala, إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر. Sebagian ulama mensyarah, menerangkan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Prakteknya bagaimana? Aplikasinya seperti apa? Kata beliau, jadi kalau jiwa ini tergerak untuk mengamalkan suatu amalan, maka dia pertama, waqafa, berhenti dulu. Berhenti sejenak. Melihat, berpikir. Hal dzalikal amal maqdurun lahu aw ghairu maqdur wala mustata'. Apakah yang mau dia lakukan sesuatu yang mampu dilakukan atau tidak mampu dilakukan? Fa in lam yakun maqduran lam yuqdim 'alaihi. Kalau tidak mampu, berhenti. Jangan dilanjutkan. Wa in kana maqduran waqafa waqfatan ukhra. Kalau ternyata dia mampu, maka berpikir tahap kedua. Hal fi'luhu khair lahu min tarkihi aw tarkuhu khair min fi'lihi. Apakah bila dilakukan akan lebih baik daripada tidak dilakukan, atau sebaliknya, tidak dilakukan lebih baik daripada dilakukan? Ini tahap kedua. Pertama, mampu? Ya, mampu. Kedua, mana yang lebih baik, dilakukan atau tidak? Wa in kana az-zani tarakahu walam yuqdim 'alaihi wa in kana al-awwal waqafa waqfatan thalithah. Kalau ternyata ditinggalkannya lebih baik, sudah, berhenti, jangan dilanjutkan. Kalau dilakukan lebih baik, berpikir tahap ketiga. Halil ba'is 'alaihi iradatu wajhillah 'azza wa jalla wa thawabihi atau iradatul jah wasana wal mal minal makhluk. Berpikir tahap yang ketiga, bertanya kepada dirinya, apa pendorongnya? Apakah karena Allah ikhlas mengharapkan pahala darinya, atau mengharapkan pujian manusia, kedudukan di mata manusia, atau bahkan harta benda dari sesama makhluk? Apa niatnya? Fa in kana az-zani lam yuqdim 'alayhi wa in afdha bihi ila matlubihi li alla ta'tada an-nafsu asy-syirka wa yakhif 'alayha al-'amal li ghairillah. Kata beliau, kalau ternyata karena ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, karena ingin mendapatkan pujian, atau karena ingin mendapatkan harta dari manusia, maka jangan dilanjutkan. Berhenti. Sekalipun itu sesuai dengan keinginan dan maksudnya, akan mendapatkan yang dia mau, tapi itu adalah keinginan yang salah, tujuan yang salah. Jangan dilanjutkan. Supaya tidak terbiasa jatuh dalam syirik, sekalipun awalnya syirik kecil. Supaya tidak mudah terseret kepada amalan-amalan yang bukan karena Allah. Karena manusia kalau sudah terbiasa beramal bukan karena Allah, maka akan berat baginya ikhlas. Akan berat baginya beramal yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ternyata lillah, niatnya benar karena Allah, maka dia pun berpikir tahap berikutnya. Hal huwa mu'anun alaih lahu a'wan yusa'idunahu wa yansurunahu idza kana al-'amalu muhtajan ila dhalika am la, fa in lam yakun lahu a'wan amsak anhu kama amsaka an-nabi 'an al-jihad bi Makkah hatta sara lahu syauqah wa ansar. Amal ini apakah amal yang membutuhkan bantuan orang lain? Kalau memang membutuhkan bantuan orang lain, dilihat ada yang membantu atau tidak. Kalau belum ada yang membantu, jangan lanjutkan. Kalau belum ada yang membantu, jangan lanjutkan. Sebagaimana dulu Nabi di Makkah, beliau tidak melakukan perang fi sabilillah karena belum ada yang membantu. Tapi kalau ada yang membantu, maka dia bisa melanjutkannya. Nah, jadi ini tahapan-tahapan, ya, empat masa kita berpikir sebelum beramal. Mungkin bisa kita ulangi kembali agar kita ingat, agar kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Pertama, amal yang mau kita lakukan dalam kemampuan kita atau tidak. Kalau mampu, lanjutkan. Kalau tidak, tidak. Yang kedua, ketika kita mampu, apakah lebih baik dilakukan atau tidak? Kalau tidak, sudah berhenti. Kalau lebih baik dilakukan, lanjutkan. Lakukan. Yang ketiga, sebelum melakukan, berpikir. Ini niatnya ikhlas karena Allah atau karena manusia atau karena kedudukan. Kalau niatnya karena kedudukan-kedudukan duniawi, pangkat, jabatan, ketokohan, atau harta benda, jangan lanjutkan. Kalau niatnya sudah benar, ikhlas, lanjutkan. Dan yang keempat, kalau ini perbuatan yang perlu bantuan orang lain, dilihat ada yang membantu atau tidak. Kalau belum ada, berhenti dulu. Sampai ada yang membantu, baru lakukan. Nah, ini muhasabah sebelum beramal. Ya, ini introspeksi sebelum beramal. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian sekarang kita beralih kepada yang kedua, yaitu an-naw'u tsani muhasabatu nafs ba'dal amal. Muhasabah setelah beramal. Wa huwa salasatu anwa', kata beliau ini ada tiga macam. Introspeksi setelah beramal ada tiga macam. Yang pertama, muhasabatuha ala ta'atin qusira fiha atau qasrat fiha min haqqillah azza wa jal walam tuqi'ha 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Bermuhasabah pada suatu amal ketaatan yang dia tidak menunaikan hak Allah padanya, tidak melaksanakannya sesuai dengan yang semestinya. Ini yang pertama, apa? Suatu amal ketaatan yang qasarat fiha atau qasarat fiha min haqqillah. Amal ketaatan yang dia tidak memenuhi hak Allah padanya. Tidak melakukannya sebagaimana mestinya. Ya. Ya, misalnya ya kita sholat, kita puasa, kita beramal yang lain, amalnya amal baik, amal ketaatan, tapi kita kurang sungguh-sungguh. Sholat ya kurang benar dalam sholatnya, puasa juga kurang benar dalam melaksanakannya, wudu kadang asal-asalan. Nah, ini amal ketaatan tapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Ini yang pertama. Hak Allah Azza wa Jal dalam amal ketaatan itu ada 6, kata beliau. Kalau kita beramal suatu amal ketaatan, ada 6 hal yang itu hak Allah yang wajib kita penuhi. Nah, coba dikoreksi. Sudahkah ke-6-6-nya dipenuhi atau belum? Apa itu 6 hal? Yang pertama, ikhlas. Al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal benar-benar karena Allah. Yang kedua, an-nasihah lillahi fihi. Benar-benar berkeinginan baik, berniat baik dalam amal itu karena Allah. Yang ketiga, mutaba'atul rasul fihi. Mengikuti Rasulullah, ittiba', di dalam beramal tersebut. Yang keempat, syuhud mashhad al-ihsan fihi. Melakukan ihsan. Melakukan ihsan di dalam beramal. Ihsan apa itu? Ya. Seperti yang Nabi katakan, anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini yang keempat. Yang kelima, syuhud minnatillahi alaih. Merasa dan mengakui ini adalah nikmat dari Allah. karunia dari Allah. Amal ini karena Allah, bukan karena diri kita. Kalau bukan karena bantuan Allah, kita gak akan bisa beramal. Ini yang kelima. Yang keenam, syuhudu taksirihi fihi ba'da dhalika kulli. Merasa diri kita kurang dalam beramal. Tidak mengklaim sudah sempurna, penuh, lengkap. Tidak. Tapi kita merasa ada kurangnya. Kurang sempurna, ada kelemahan, ada cacat, dan seterusnya. Nah, ini enam hal yang beliau sebutkan, yang itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap amal ketaatan yang kita lakukan. Coba kita lihat kembali, ya. Perlu kita koreksi amal kita masing-masing. Kita mencoba untuk introspeksi amal kita. Pertama tadi, kata beliau, ikhlas. Yakni betul-betul karena Allah. Tujuannya lillah. Bukan karena manusia. Bukan karena harta benda dan lain-lain. Betul-betul harus ikhlas. Yang kedua, nasihah billah. Yani wallahu a'lam, ini maksudnya adalah mungkin dorongannya juga karena iman kepada Allah, ya. Dorongannya juga niat-niat baik yang karena Allah terhadap Allah, tidak ada niat-niat yang tidak baik. Yang ketiga, mutaba'ah. Sudahkah kita mutaba'ah mengikuti Rasulullah? Wudu kita sudah sesuai dengan tuntunan beliau? Salat kita sudahkah sesuai tuntunan beliau? Puasa kita sudahkah sesuai tuntunan beliau? Nah, itu perlu dikoreksi. Dan banyak yang gagal dalam bab ini. Banyak orang-orang yang beramal tapi tidak sesuai sunnah Nabi. Maka perlu koreksi. Yang keempat, ihsan. Kita diminta dalam ibadah itu sampai pada tingkatan tertinggi, yaitu ihsan. Ihsan itu ibadah kepada Allah dengan betul-betul merasa kita seperti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seandainya kita betul-betul, ya, kita ini di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, merasa begitu, ya, kita enggak akan main-main. Kita enggak akan apa? Ghaflah, lalai. Tapi kenyataannya umumnya ibadah-ibadah yang kita lakukan belum mencapai tingkatan itu. Kadang kita anggap sholat, ya kan, yang kita lakukan, ada saja masa-masa lalainya. Padahal semestinya kalau kita merasa di hadapan Allah Azza wa Jal, gak akan terjadi yang seperti itu. Nah, itulah kekurangan kita. Makanya tingkatan ihsan itu tingkatan yang tertinggi. Ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tidak, kamu merasa betul-betul dilihat Allah. Nah, sebagai pendekatan saja, ya, kita katakan kalau kita misalnya seorang pegawai sedang bekerja di hadapan majikan kita, diawasi terus. Kita mau bekerja seperti apa? Mau main-main dalam kerjaan? Tidak mungkin, ya kan? Karena kita diawasi terus oleh majikan kita. Gak pernah lepas dari pengawasan dia. Nah, ini sekedar untuk pendekatan. Kita bekerja di hadapan majikan kita. Gak akan bisa main-main. Nah, bagaimana kita ibadah kepada Allah Azza wa Jal? Betul-betul kita merasa di hadapan Allah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Dan Allah melihat kita tidak akan pernah lepas. Selalu kita dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kita ibadah bisa betul-betul. Nah, ini yang banyak terjadi kekurangan juga pada ibadah-ibadah kita. Maka ini salah satu bahan introspeksi terhadap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Maka kita perlu berusaha. Kita merasa diri kita masih jauh dari itu, tapi kita harus berusaha. Ya, dan senantiasa berusaha. Kita ingatkan diri kita, kita diingatkan orang lain, supaya terus ada usaha. Nanti lalai bisa kembali lagi berusaha, dan terus seperti itu. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kamu harus merasa pula bahwa ketaatan ini juga karunia dari Allah. Jangan merasa kita, saya sholat, memang ini apa kebaikan saya, kemampuan saya. Saya sedekah, ini memang kedermawanan saya. Ya. Saya puasa, memang ini ketaatan saya, kesungguh-sungguhan saya. Haji juga seperti itu, jangan. Kita selama melakukan ibadah, justru yakini ini karunia Allah. Kalau bukan, dan memang seperti itu ya, memang seperti itu. Bukan karena kemampuan kita. Memang bukan karena kemampuan kita. Kalau kita tidak dapat taufik dari Allah, kita gak akan bisa melakukan ibadah. Sekalipun kita ini orang yang kuat, kaya, sehat. Apa setiap orang yang seperti itu naik haji? Tidak kan? Ada orang kaya raya, sehat, ya, mampu, kuat, tapi enggak haji-haji. Kenapa? Belum dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Disuruh enggak mau, malas. Ya kan? Begitu pula ibadah yang lain, sholat. Sholat yang enggak perlu modal. Haji masih perlu modal. Sholat enggak perlu modal. Yang penting ada kekuatan, ada kemauan. Ayo sholat. Ternyata ada orang yang mampu, tapi enggak mau. Ini menunjukkan dia enggak dapat taufik dari Allah. Berarti ibadah itu betul-betul taufik dari Allah. Kemampuannya dari Allah. Kemauannya juga dari siapa? Dari Allah. Kita mampu, Allah yang memberi. Kita mau, juga Allah yang memberi. Jadi kita sholat karena taufik dari Allah. Kita puasa karena taufik dari Allah. Jangan sekali-kali merasa karena saya. Ini saya. Jangan. Ya. Makanya disebutkan dalam Sahih Bukhari suatu riwayat, ya, lantunan bait syair yang juga seingat saya Nabi pun melantunkannya. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa sholat. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa sedekah. Jadi amalnya taufik dari Allah, pahalanya dari Allah. Terus kita punya apa kita? Kita enggak punya apa-apa memang. Maka kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ya, termasuk ibadah kita, kita syukuri, kita bisa ibadah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa ibadah. Ya. Nah, ini hal yang penting juga sebagai bahan introspeksi diri. Jangan merasa sayalah. Ya, akulah, jangan. Justru karena Allah lah kita beribadah. Dan yang keenam, ya, dalam amal ketaatan dan menjadi bahan introspeksi diri adalah apa? Merasa belum sempurna. Artinya apa? Merasa tetap kita enggak sampai pada nilai, kalau bisa kita gambarkan pendekatan 100%, ya. Benar. Kita enggak bisa mencapai nilai itu. Sulit. Kita merasa belum mencapai nilai itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Jadi kalau begitu, sekalipun kita sudah sholat, ya sholatnya insya Allah kalau bab sah, sah ya. Yang kita bicarakan bukan bab sahnya atau batalnya. Kalau sah atau batal itu ada kategorinya, ada syaratnya, ada rukunnya yang sudah dibahas oleh para ulama. Kapan rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, maka sah. Nah, kita bukan meninjau dari bab itunya. Tapi kita melihat dari sisi kualitas ibadah ini. Apakah kita sudah sepenuhnya dalam beribadah atau kita masih ada kurangnya? Kita harus merasa ada kurangnya. Jangan merasa kita sudah penuh dalam beribadah, lengkap, utuh, tidak ada cacatnya. Jangan merasa begitu. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk baca apa? Istighfar. Kapan? Setelah sholat. Ya. Jadi istighfar itu bukan hanya setelah berbuat dosa, taubat, istighfar. Bahkan setelah sholat, ibadah yang besar. Nabi mengajarkan kita untuk istighfar. Setelah salam, astagfirullah, astagfirullah. Apa kita berbuat dosa? Kita baru sholat. Kenapa seperti itu? Ulama menerangkan, karena untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi saat kita sholat. Nah ini rahasianya. Kenapa kok Nabi mengajarkan istighfar setelah sholat? Ini sebagai ajaran beliau bahwa amal ibadah yang kita lakukan mungkin ada kekurangannya. Dan kita merasa begitu, maka sempurnakan. Ditambal kekurangan-kekurangan itu dengan istighfar. Nabi di akhir hayat, sebelum beliau meninggal, disuruh apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintah apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi justru di akhir hayat Nabi suruh apa? Banyak bertasbih dan beristighfar di akhir hayat. Padahal ini perjuangan, perjalanan panjang dakwah. Tapi tetap perintah Allah untuk apa? Istighfar. Penutup amalan. Ya, banyak istighfar. Ya. Allah memuji orang-orang yang sholat tahajud di malam hari. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka orang-orang yang minta ampun, beristighfar di waktu-waktu akhir malam. Ulama mengatakan mereka sholat malam, setelah sholat malam mereka beristighfar. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita ketika beramal suatu ketaatan, jangan merasa sudah full nilainya. Ya, sempurna, lengkap, utuh, enggak ada cacatnya, jangan. Justru kita merasa mungkin di sana banyak kekurangan. Ya. Banyak cacat yang mungkin kita sadari, mungkin juga tidak kita sadari. Nah, jadi itulah 6 hak Allah Azza wa Jal pada suatu amal ketaatan. Kata Ibnul Qayyim, koreksi. Lakukan muhasabah dalam amal ketaatan. Ini baru ketaatan. Ya. Kata beliau, fa yuhasib nafsahu hal waffa hadhihi al maqamat haqqaha wa hal ata biha fi hadhihi ta'ah. Hendaknya seseorang melakukan muhasabah terhadap dirinya, apakah sudah memenuhi 6 hak Allah ini atau belum. Nah, masing-masing kita coba mengoreksi. Kemudian berpindah kepada macam yang kedua. Kata beliau, Al-Thani an yuhasib nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min fi'lihi. Hendaknya dia melakukan muhasabah, introspeksi terhadap dirinya pada tiap-tiap amalan yang ternyata tidak dilakukannya lebih baik daripada dilakukannya. Ya, introspeksi pada suatu amalan yang ternyata tidak dilakukannya lebih baik daripada dilakukannya. Nah, coba kita ingat-ingat. Saya pernah begini. Ternyata mestinya tidak seperti itu. Saya pernah berbuat seperti ini. Ternyata yang lebih utama tidak seperti itu. Nah, mencoba mengulang kembali apa yang dilakukan. Dikaji kembali. Dikaji ulang. Beberapa amalan yang ternyata kalau kita tidak melakukannya akan lebih baik. Nah, ini untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak terjatuh pada penyesalan berikutnya. Supaya kita tidak terjatuh pada kekurangan berikutnya dengan mengambil pelajaran dari apa yang telah lalu kita lakukan. Ya. Asalis yang ketiga, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubah. Dia melakukan muhasabah pada perkara-perkara yang mubah. Au mu'tad, atau perkara-perkara yang sudah biasa dilakukan. Lima fa'alahu wal arada bihi Allah wad daral akhirah fayakun rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha fayakhsar dzalika ar-ribh wa yafutuhu adh-dhafru bihi. Kata beliau, muhasabah pada perkara yang mubah atau yang biasa dilakukannya. Apakah dia melakukannya karena Allah, niat untuk mendapatkan pahala di akhirat sehingga dia beruntung, atau dia menginginkannya dengan niat perkara-perkara duniawi sehingga dia tidak mendapatkan pahala-pahala ukhrawi. Ikhwan fill din rahimakumullah, ini yang ketiga kata beliau, ya. Jadi perkara-perkara mubah memang awalnya itu mubah, ya. Boleh, mu'tad, mungkin biasa dilakukan, rutin dilakukan. Apa itu yang macam-macam? Makan, minum, tidur dan macam-macam, banyak hal. Nah, perkara yang mubah seperti kata ulama, pada dasarnya mubah, bisa jadi bernilai pahala kalau kita niatkan niat ketaatan atau berbuah suatu ketaatan. Kita misalnya tidur, mubah. Niatnya apa? Oh, enggak ada niat apa-apa. Ya, tidur-tidurlah begitu saja. Berarti ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tidur, kenapa tidur-tidur siang? Ya, siang tidur supaya malam saya bisa tidak cepat ngantuk. Saya seorang penuntut ilmu supaya bisa belajar. Belajar malam tidak ngantuk. Baca buku, baca Quran. Ya. Berarti tidur siang kamu dapat pahala. Karena berniat, niat yang baik. Sekalipun itu perkara mubah. Seorang yang makan ya, di pagi hari, kenapa kamu makan? Ya makan biasa, ini rutinitas saya, ya makan sehari 3 kali, nggak ada niat apa-apa selain itu, ya sudah makan saja, berarti mubah, tidak dapat pahala. Tapi seorang yang makan niatnya apa? Oh, saya akan biar mendapatkan gizi yang bagus untuk tubuh saya sehingga saya sehat. Kalau saya sehat, saya bisa belajar agama. Kalau saya sehat, saya bisa bantu ayah ibu. Kalau saya sehat, saya bisa ibadah dengan nikmat, dengan bagus. Oh, berarti kamu makan dapat pahala. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita juga perlu muhasabah pada amal-amal yang mubah. Bagaimana selama ini amal mubah, rutinitas yang kita lakukan, apakah sudah karena Allah sehingga kita dapat pahala, atau kita mengamalkannya biasa saja sehingga enggak dapat pahala. Walaupun juga enggak dapat dosa, tapi kosong, enggak ada nilai pahalanya. Nah, ini juga perlu di introspeksi, dikoreksi, dilihat, dikaji kembali, agar kita setelah ini aktivitas kita bisa bernilai lebih baik. Ya, bisa kita bayangkan ya, kalau ada orang 10 tahun amal mubahnya selalu niatnya baik, wah, di akhirat mungkin pahalanya sudah banyak. 10 tahun amal mubahnya selalu niatnya baik, berarti itu bernilai pahala semua. Yang satu 10 tahun beramal yang mubah, gak pernah punya niat baik, kosong ya, tidak dosa tapi tidak pahala juga, kosong. Nah, sekarang kita merasa rugi kalau begitu ya. Maka waktu yang masih ada ini ya, apalagi nanti bulan puasa, aktivitas kita ternyata niat ini sangat penting perannya. Dan memang seperti Nabi katakan, likulli imrin ma nawa, orang-orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maka bab niat sangat perlu senantiasa kita perhatikan ya, supaya aktivitas kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 macam muhasabah setelah beramal ya. Dan ini semua terkait yang beliau sebutkan ini, perkara-perkara yang antara ketaatan atau perkara yang mubah. Kalau perkara yang dosa sudah jelas ya, amal perbuatan dosa sudah jelas ya, kita harus tahu diri ya, perbuatan dosa itu sangat mencoreng nilai kita di sisi Allah Azza wa Jal, menurunkan derajat, menurunkan iman. Maka tentu muhasabah terhadap dosa-dosa ya sudah sangat jelas untuk kita kemudian berusaha meninggalkannya, bertaubat kepada Allah, tidak mengulanginya kembali, dan menghapus itu semua dengan taubat dan banyak beramal soleh. Ikhwan fillah rahimakumullah, setelah Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang pentingnya muhasabah setelah beramal, beliau kemudian mengingatkan kepada kita ya, yang sebaliknya, yaitu ketika orang tidak mau bermuhasabah, ketika orang acuh tak acuh dengan amalnya. Kata beliau, tarkul muhasabah wal istirsal wa tashilul umur wa tamshiyatuha fa inna hadha ya'ulu bihi ilal halak. Orang yang tidak pernah bermuhasabah, orang yang menjalankan amalnya begitu saja, menggampangkan urusan ya, lalai dengan berbagai aktivitas amalnya, fa inna hadza ya'ulu bihi ilal halak, kata beliau, ini akan menyampaikannya kepada kehancuran. Ini akan menyampaikannya kepada kebinasaan. Ya. Wa hadhihi halu ahli al-ghurur. Ini keadaan orang yang tertipu dengan keadaan dirinya. Nah, ini ghurur. Ghurur ini berbahaya, ya. Ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur itu ya tertipu dengan keadaan dirinya, merasa oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah seolah-olah sudah nanti di akhirat bakal dapat surga. Ya. Merasa sudah beramal banyak. Padahal belum mesti amalnya sah. Belum mesti amalnya diterima. Kalaupun diterima, belum mesti langgeng. Bisa jadi pahalanya hilang. Karena seorang beramal itu bisa sudah benar, sudah sah, sudah dapat pahala, tapi di tengah jalan terhapus, gagal, batal. Bisa seperti itu. Ya. Bisa antum baca dalam surat Al-Hujurat ayat-ayat yang pertama itu, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Gugur amal kalian, kalian tidak merasa. Ya. Jadi ada suatu amalan yang sudah benar, sah, ada pahalanya, namun bisa batal karena suatu dosa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kalau begitu jangan merasa dengan amal kita ini kita akan memperoleh segala kenikmatan di akhirat kelak. Ya. Ini ghurur namanya, ghurur, tertipu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan orang yang ghurur, kenapa sampai ghurur? Karena enggak pernah muhasabah. Enggak pernah introspeksi diri. Merasa amalnya sudah Masya Allah. Nah, jangan seperti itu. Ya. Yughmid 'ainayhi min al-'awaqib wa yumashshi al-hal wa yattakil 'ala al-'afwi wa yuhmil muhasabata nafsihi wan nadhar fil 'aqibah, kata beliau. Ia pejamkan kedua matanya untuk melihat apa akibat dari perbuatan-perbuatannya. Ia menjalankan semua kondisinya seperti sudah bagus. Ia bertumpu pada sifat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menyepelekan bab muhasabah. Tidak melihat kepada apa yang akan dia peroleh dari amal perbuatannya. Wa idza fa'ala dzalika sahula 'alaihi muwaqa'atud dzunub wa anisa biha wa 'asra 'alaihi fitamuha. Yang lebih buruk lagi, kalau sudah seperti itu, dia akan mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Karena sudah merasa banyak amal, dosa ya dosa seberapa? Dosa kecil, sepele, masih punya tabungan amal soleh yang banyak. Akhirnya bagi dia ringan perbuatan dosa tersebut. Dan akhirnya kalau sudah terbiasa, susah untuk apa? Menyapih dirinya dari perbuatan dosa. Asra alaihi fitamuha. Begitu istilah beliau. Mau menyapih dirinya dari perbuatan dosa itu susah karena sudah kebiasaan. Ya. Walau hadarahu rusyduhu la'alima anna al-himyata asfal min al-fitam wa tarkil ma'luf wal mu'tad. Kalau dia masih dalam kesadarannya, mestinya dia menyadari bahwa melindungi, mencegah itu lebih ringan daripada apa? Istilah beliau, menyapih dari kebiasaan. Ya, mencegah lebih ringan daripada menyapih dirinya dari suatu kebiasaan. Jadi kalau begitu sudah, ya, biasakan untuk muhasabah, merenungi diri kita. Jangan dianggap merenungi amal kita itu bukan suatu aktivitas. Nganggur, tidak ada kerjaan, tidak. Ini penting. Duduk bukan melamun kesana kemari. Berbaring bukan melamun kesana kemari. Tapi saat kita duduk, kita berpikir dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang tadi diajarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita berbaring mengingat kembali dosa kita, bahkan amal-amal soleh kita. Nah, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita hal-hal seperti itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mengingat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Nah, jadi Allah mengajarkan kepada kita dalam aktivitas kita, tidur, duduk, berbaring, berjalan, ada tafakkur yang diantaranya adalah muhasabah. Ini sangat penting, ya, sehingga terlontar dari mulut-mulut kita ucapan-ucapan istighfar atau zikir atau tasbih atau takbir, memuji Allah Azza wa Jalla dan membesarkannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, di sini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, suatu kisah. Seorang bernama Taubah Ibnu Simmah, ya. Beliau sudah melewati usia 60 tahun. Maka beliau merenung. Beliau coba menghitung berapa hari. Ternyata kalau dihitung-hitung itu sama dengan 21.500 hari. Ya. 21.500 hari. Beliau hitung-hitung sekitar itu. Tentunya ada selisih mungkin saja, tapi beliau memperkirakan dengan usia 60 tahun berarti harinya sekian. Maka spontan beliau berteriak, duhai celakanya saya. Saya akan bertemu Allah Azza wa Jal dengan 21.000 dosa. Padahal di tiap hari mungkin sekian ribu dosa. Yani kalau seandainya satu hari satu dosa, berarti sudah 21.000 dosa. Padahal dalam satu hari mungkin lebih dari 1.000 dosa. Beliau merasa begitu. Nah, kita lebih-lebih lagi, ya. Subhanallah, kita gak pernah berpikir seperti itu. Padahal kita tahu tiap hari kita dosa. Siapa yang merasa gak pernah berdosa? Siapa yang merasa? Kita semua ini coba. Pernahkah kita merasa dalam satu hari gak berdosa? Kalau ada yang merasa, Masya Allah dia sudah. Ya, tapi saya yakin masing-masing kita merasa tiap hari kita dosa. Mungkin dengan ucapan, mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan suatu apa keyakinan dalam diri kita, dalam arti perasaan yang ada dalam diri kita. Mungkin terhadap istri kita, mungkin terhadap anak kita, mungkin terhadap tetangga kita, mungkin terhadap teman kita. Mungkin terkait hak Allah, mungkin terkait hak manusia. Banyak sekali dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam satu hari. Nah, kalau umur 60 tahun, 21.000 hari, seandainya tiap hari satu dosa, berarti sudah sekian dosa, apalagi tiap harinya sekian dosa. Beliau kemudian saat itu juga, ya, pingsan. Bahkan kemudian berikutnya beliau meninggal dunia. ya, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lihat nanti beberapa ulama yang dinukilkan ucapannya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata mereka orang-orang yang sangat tawadhu, sangat tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang melihat mereka orang-orang besar, ahli ibadah, tapi mereka sendiri ternyata orang yang sangat-sangat tawadhu, merasa banyak dosa. Itu ulama rahimahumullah. Nah, ini salah satu yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, maka hendaknya kita harus terus melakukan introspeksi diri kita, muhasabah. Ya, terus biasakan. Kita memang sering lalai. Banyak hal yang membuat kita lalai. Kadang kerjaan membuat kita lalai. Kesibukan-kesibukan ini membuat kita lalai. Kerjaan, urusan rumah tangga, bahkan terkadang urusan kegiatan-kegiatan ya, yang mungkin itu positif pada dasarnya, tapi kadang juga kita akhirnya lalai, tidak muhasabah. Apalagi naudzubillah mereka yang biasa hura-hura, yang biasa foya-foya, berbuat dosa, sudah semakin jauh lagi. Maka dari itu perlu adanya jihadun nafs, melawan diri kita untuk mengembalikan diri kita dari kelalaian ini dulu. Ya, perlu upaya untuk mengembalikan diri kita daripada kelalaian. Jangan selalu kalah dengan kesibukan. Ya, sebetulnya untuk muhasabah itu kesempatannya sangat luas. Waktu ya kapan saja, bisa pagi, siang, sore, malam. Tempat ya di banyak tempat, mungkin di masjid, mungkin di rumah, mungkin sambil jalan, mungkin sambil nyetir, ya, mungkin sambil berbaring, duduk, banyak sekali kesempatan. Tapi kenapa kita kok banyak lalainya? Ya, kita semua, kenapa banyak lalainya? Nah, coba kita masing-masing, kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk tidak banyak lalai, untuk sering muhasabah, supaya amal kita tambah semakin baik dan berkualitas. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengajarkan lagi kepada kita. Kata beliau, wajima'u dhalik an yuhasiba nafsahu awalan 'alal faraid. Kesimpulan dari ini semua, kata beliau, pertama, lakukan muhasabah pada amalan-amalan yang wajib, yang fardu, faraid. Fa in tadzakkara fiha naqsan tadarakahu imma biqada'in aw islah. Kalau dia mendapatkan ada kekurangan pada amal yang fardu, segera dipenuhi. Mungkin dengan qadha, kalau memang perlu qadha, ya kan? Kalau memang yang disyariatkan untuk diqadha, lakukan qadha pada perkara yang wajib itu. Au islah, atau diperbaiki. Misal kalau puasa, ya kan, puasa belum melakukan puasa yang wajib, ya qadha. Salat sudah melakukan salat yang wajib tapi ada kurangnya, perbaiki dengan apa? Perbanyak salat sunnah misalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tsumma yuhasibuha 'alal manahi. Lakukan muhasabah pada perkara yang haram. Larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Fa in 'arafa annahu irtakaba minha syai'an tadarakahu bitaubati wal istighfar wal hasanatil mahiya. Coba lihat, pernahkah melakukan yang mungkar? Pernahkah jatuh dalam perbuatan dosa? Kalau iya, segera ya, perbaiki dengan taubat, dengan istighfar, dengan hasanat mahiya, amal soleh yang akan menghapuskannya. Tiga. Ya. Kalau kita jatuh dalam perbuatan yang terlarang, lakukan pertama taubat. Menyesal. Betul-betul menyesal. Tidak ingin kembali lagi pada perbuatan itu. Meninggalkannya jauh-jauh. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Dan lakukan amal-amal saleh yang akan menghapuskannya. Thumma yuhasibu nafsahu 'ala al-ghaflah. Kemudian yang ketiga, lakukan muhasabah pada ghaflah, sikap kelalaian. Nah, ini ghaflah, sikap kelalaian kita. Fa in kana qad ghafala 'amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali 'ala Allah. Kalau dia telah lalai dengan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan diciptakannya kita semua. Kalau kita terlalaikan dengan tujuan ibadah, yang itu tujuan hidup kita, dengan berbagai kesibukan, segera kembali. Bidzikri wal iqbali ala Allah, dengan banyak berzikir, mengingat, merenung, ya, dan menghadapkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah. Yang keempat, tsumma yuhasibuha bima takallama bihi. Melakukan muhasabah terhadap ucapan yang dia lontarkan. Wa masyat ilaihi rijla. Terhadap tujuan yang kakinya berjalan menuju ke sana. Au batasyat yada. Terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Au samiat uduna. Terhadap suara yang dia dengar dengan kedua telinganya. Yani, lakukan muhasabah terhadap aktivitas lisan, tangan, kaki, telinga, mata. Lakukan muhasabah kepada semuanya. Madza aradat bihadza? Pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita. Tujuanmu apa? Ya. Kamu berjalan ke sana tujuannya apa? Allah, selain Allah. Kamu mendengar itu, apa niatnya? Kamu melihat itu, apa niatnya? Dengan kedua tanganmu kamu lakukan aktivitas ini untuk apa? Waliman fa'altahu? Untuk siapa kamu lakukan itu semuanya? Wa'ala wajhin fa'altahu? Dengan cara apa kamu melakukannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada kita masing-masing, ya, kita masing-masing. Untuk apa dia berbuat itu? Karena siapa dia berbuat itu? Dan dengan cara apa dia melakukannya? Dan dia mesti ingat bahwa tiap-tiap gerakan di sana ada dua catatan. Ingat. Di sana ada dua catatan dan akan ada dua pertanyaan di tiap-tiap aktivitas kita. Pertanyaannya, liman fa'altahu wa kaifa fa'altahu? Karena siapa kamu berbuat dan bagaimana kamu berbuat? Karena siapa, yakni karena Allah atau bukan? Pertanyaan tentang ikhlas. Wa kaifa fa'altahu? Bagaimana kamu melakukannya? pertanyaan tentang ittiba sesuai sunnah Nabi atau tidak. Nah, Allah akan bertanya, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in." Demi Rabbku, kami akan bertanya kepada mereka semuanya. "Amma kanu ya'malun?" Tentang apa yang mereka lakukan. Akan ada pertanyaan dari Allah. Jangan dianggap kita berbuat selesai. Ada pertanyaan. Dan jangan dianggap pertanyaan itu hanya di alam kubur. Man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Itu pertanyaan alam kubur. Ada pertanyaan lain. Jangan mengatakan, oh ini gak ditanya di alam kubur. Iya, alam kubur ada pertanyaan. Di mahsyar juga ada pertanyaan. Allah mengatakan, lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Pasti kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka perbuat. Surat Al-Hijr 92-93. Bahkan para rasul pun akan ditanya. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang didatangi para rasul, dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. Semua kita umat para rasul akan ditanya, para rasul pun akan ditanya. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 6 dan 7 dan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 8, liyas'alas shadiqina an sidqihim, untuk Allah tanya orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka. Orang yang jujur akan ditanya, bagaimana orang yang dusta? Nah, ini semua menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, ahibati fillah, untuk menjadi bahan koreksi bagi diri kita masing-masing. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti. Wallahu a'lam.